tukudiku andanan hamkua dang kulipan bunga tukudiku kumbang hati sampai tak jalmi mati. Kenying mi bingi helok bayangmu nawit hanggungku titian sasak ngembayang dimpang ngayunnya miwang. Kutanya angin imun relabung dilong hatimu pahagun kodo gelahku ku babang kasa kasa sayangku dan sampai lebon anja di dalam angon dan sampai lebon andanan anja di dalam angon. Bandung sampai tak jalni mati jadangnya sayang dia janiku ku pegung janji selam disumpah angkah niku pus mata ni hati ku tahu nas ku tak niat sesuci ku sepo carangan jaga kumbang hati sepok dari ingin kita pujama ku sepok cara menjaga kumbang hati ku sepok dari ingin kita pujama. Netai hakapan jambat doa ke kalau temu jodoh mak mungkin mendoh ki khasan dinya ni ku kumbang hanipi mak mungkin mendoh ki khasan dinya ni ku kumbang hanipi. Thank you. Hai harapan, bujang batu ada kalau temu judul. Mak mungkin mendoh, kihasan dinyak niku kembang hanipi. Mak mungkin mendoh, kihasan dinyak niku kembang hanipi.